Mitra bisnis, reformasi sudah berjalan 15 tahun, tapi Indonesia masih juga dililit banyak masalah. Menurut diskusi Kompas, semua ini terjadi karena pemimpin kita tidak memiliki visi dan tujuan yang jelas, sehingga apapun yang dilakukan hanya bersifat jangka pendek dan tambal sulam. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan sejarawan Anhar Gonggong. Pak Anhar, apa komentar Anda soal ini? Saya sepakat banget dengan itu. Tidak ada pemimpin kita yang punya visi sampai saat ini. Saya bukan pendukung Jokowi, tapi dalam praktek yang terbaik yang ada sekarang itu hanya Jokowi. Sampai saat ini saya masih tidak mau menentukan pilihan saya. Tetapi kalau saya diperkenankan menilai dengan melihat praktek yang dilakukan Jokowi, maka memang dia yang terbaik. Ada istilah SBY di Kompas itu bagus. Indonesia surplus kebebasan minus peraturan. Seharusnya dia tidak boleh ngomong gitu lawan dia yang ngerjain kok. 15 tahun itu boleh dikatakan terbuang tuh waktu kita untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Saya berpendapat seperti itu. Misalnya kita mengharapkan agar supaya partai politik lebih baik. Ternyata enggak, orang mendirikan partai politik hanya untuk kepentingan personal, tidak untuk kepentingan rakyat. Kan itu yang terjadi. Kita mau memperbaiki lembaga-lembaga hukum kita, terkecuali KPK, yang lain ambruk semua tuh. Padahal kalau orang mau berdemokrasi, ya seperti kalau saya menanggapi Presiden SBY, kebebasan itu hanya akan berjalan dengan baik kalau disertai dengan landasan hukum yang dijalankan secara benar mengenai semua warga negara. Kuncinya sebenarnya adalah itu, iya kan? Sebebas apapun sebuah bangsa negara, Amerika, tetapi dia berpegang teguh pada konstitusi mereka dan aparat negaranya menjalankannya minimal sebagaimana yang diharapkan, walaupun ada juga kesalahan-kesalahan, tetapi semua, Inggris seperti itu, Australia seperti itu, Louis Kuan Yew terlepas daripada apakah orang setuju atau tidak, Anda lihat, Louis Kuan Yew berhasil membangun Singapura dengan mengeliminasi sebagian daripada istilah demokrasi, tapi dia terapkan hukum dengan sangat keras, dan itulah yang membawa Singapura seperti sekarang. Dan terlepas daripada orang setuju atau tidak, rakyat Singapura sendiri merasa enak dengan itu kan. Artinya kesejahteraan mereka nikmati walaupun yang menguasai tetap keluarga Lee Kuan Yew. Korupsinya juga banyak, uang Indonesia beredar di situ, pencuri uang Indonesia juga ada di Singapura dan sebagainya. Tapi terlepas dari itu, Lee Kuan Yew menerapkan aturan dan itu dinikmati oleh rakyat. Kan itu yang menjadi soal. Nah, di kita, ambil sebagai contoh, zaman Orde Baru, sebenarnya terlepas daripada orang setuju atau tidak setuju sama Soeharto, dalam batas tertentu Soeharto itu berhasil. Hanya saja, ketika dia sudah menikmati kekuasaan itu, maka aturan dibuat dan aturan itu hanya untuk orang lain, tidak untuk dirinya sebagai warga negara. Kesalahannya di situ. Dan akibatnya apa ya? Dia bersama keluarganya menggarong republik. Kalau visi dan tujuan yang kita butuhkan saat ini apa sebenarnya, Pak? Berhubung kita sudah masuk tahun 2014 yang adalah tahun politik. Pelajari betul pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Di situ ada visi bernegara. Mengapa kita harus mendirikan negara? Mengapa kita harus merdeka? Kan sudah ada semua di situ. Yang tidak ada adalah sedikit tentang kebudayaan. Tetapi yang ada tentang pendidikan. Jadi kita mau merdeka oleh karena kita mau melindungi rakyat kita. Bukan hanya sekelompok rakyat, tapi seluruh rakyat Indonesia. Kan itu. Lalu kita mau mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu mau kita hidup adil dan makmur. Semua ada di situ. Jadi sebenarnya visi negara sudah ada di dalam. Visi membangsa negara sudah ada dalam pembukaan Undang-Undang 45. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana para pemimpin yang berkuasa mengimplementasikan itu. Itu yang menyebabkan saya selalu protes, saya selalu katakan celakanya negara ini, kita bernegara berdasar Pancasila, tetapi Pancasilanya nggak pernah terwujud-wujud karena ketika orang membangun Pancasila dilenserkan gitu loh. Kalau mau benar, dan ini dulu sebenarnya tahun 70 ketika saya mulai memprotes Soeharto, tiap kali saya selalu teriak, tolong Bappenas kalau merancang ambil Pancasila di depan Anda dan terjemahkan Pancasila itu dalam proses program pembangunan. Nah, ambil sebagai contoh. kan dalam Pancasila ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat kan, bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaan saya adalah sebagai satu contoh, apakah Raskin, apakah BLS itu adalah sejalan dengan makna keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Kalau itu enggak, ya jangan dong dilakukan. Dan dalam pandangan saya tidak gitu. Kita malah orang dikasih Raskin. Apa benar bahwa apa yang dimakan orang miskin memang hanya beras seperti itu? Kan enggak benar itu. Itu kan tidak adil. Presidennya makan yang sebanyak-banyaknya dengan yang enak-enak. Pada saat yang bersamaan rakyat yang dianggap miskin dikasih beras yang jelek. Kan enggak adil itu. Lah yang menyuruh presiden naik duduk di atas kursi kepresidenan itu rakyat miskin ini kan. Lo balasannya kok tetap dikasih beras miskin. Kan pikirannya nggak jalan, nggak nyambung gitu loh. Itu contoh, ketika masih ada orang bodoh yang tidak kebodohannya karena tidak mempunyai uang. Ketika masih ada orang sakit, tetap sakit dan tidak diterima oleh rumah sakit karena nggak punya uang. Ketika masih ada pengemis di pinggir jalan, maka sebenarnya kemerdekaan itu gagal. Nah, itu jawab saya atas pertanyaan Anda. Demikian sejarawan Anhar Gonggong, saya Wendy Lim.